Unit under attack. Antara kecemasan dan lemahku, tak ku biarkan saat-saat terindah mencekam jiwa merana. Waktu telah menyerap rasa dendam, waktu telah mengembangkan asmaraku. Maukah kau hapuskan salahku? Oh, mungkinkah ini kan terjadi? Oh, itu memunjamu kembali. Maafkanlah diriku, oh kasih. Oh maafkan. Ingin ku memujamu kembali. Ingin ku memelukmu kembali. Haruskah ku ganti dengan bayang-bayangmu? Oh, maafkanlah diriku, oh kasih.